Ini baru datang tawaf, belum puncak haji. Sudah salah tawafnya. Orang berniat lillah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dimulai dari Hajar Aswad sampai dengan ke Qom Ibrahim. Setelah bismillah, Allahu akbar. Ikhlas lillah, kerjakan karena Allah. Gak peduli siapa yang lihat. Gak peduli kamera melihat. Gak peduli di samping siapa. Khusyuk ikhlas lillah. Sekarang sebagian sudah tertukar. Kamera masuk sebelah kanan. Tis. Subhanallah. Alhamdulillah. Bahkan live. Kelihatan yang di sana. Kelihatan yang di sana. Capek kanan, ganti kiri. Wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Baik. Ini jadi masalah. Hati-hati. Riya. Nah itu lawan dari ikhlas. Musuhnya ikhlas itu riya. Itu musuhnya. Apa musuhnya? Riya. Ikhlas itu musuhnya riya. Riyaun. Sedangkan riya itu ketika terjadi otomatis menggugurkan amalan. Habis. Bayang gak? Udah habis uang. Maaf. Habis tenaga. Habis waktu. Habis biaya. Habis pahala. Habis semua, gak ada apa-apanya. Kaidah riya itu muncul riyanya, habis pahalanya, capek saja. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 206. Dalilnya Quran surah kedua ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ini kaidah dampak dari riya yang sangat berbahaya, syirik kecil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa sudah beriman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai engkau batalkan, gugurkan, hancurkan semua amal kebaikan yang pernah engkau kerjakan dengan lelah itu dengan mengerjakan perbuatan yang merusak dan menghancurkannya. Seperti apa contohnya? Alladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria. Infak di sini contohnya. Di ria itu bisa menghancurkan ibadah kita. Contoh, infak, ria. Begitu infak kemudian ria, habis infaknya, enggak ada nilai. Mau infak bangun Masjid Al-Ihsan, Masya Allah. Berapa nyumbangnya? 100 juta. Tapi bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Habis amal. Sholat ria, bahaya, celaka bahkan. Ada orang infak ria. Sholat ria ada? Ada. Muncul ayatnya. Fawailulil musallin. Alladhinahum an sholatihim sahun. Alladhinahum yura'un. Celaka orang sholat. Yang sholat saja masih bisa celaka. Apalagi yang gak sholat. Siapa orang sholat yang celaka? Enggak semua orang sholat celaka. Orang yang lalai dengan sholatnya. Lalai apa maksudnya di sini? Bukan lalai ketiduran. Imamnya sudah bangun dari sujud, dia masih sujud. Kan itu poinnya. Alladzina hum yura'un, yang ria. Ingin kelihatan orang, bukan kelihatan Allah. Kelihatan Allah, bagus, ihsan namanya. Ingin dilihat manusia, ria namanya. Ingin kedengaran manusia, sum'ah namanya. Tuh maghrib siapa imamnya? Bagus banget tuh bacanya. Iya, kedengaran mah dia. Begitu sampai isya ngimamin, diindah-indahin. Yang tadinya cuma dua harakat jadi empat. Yeah. Takbirnya jadi panjang. Allah, akbar. Misal, bispala tuh. Haji ria, ada. Nyampe tanah cuma ingin update status saja. Orang nungguin untuk wukuf Arafah. Dia nungguin live. Ceklik. Suasana ketika wukuf. Maaf ya, jangan diganggu. Sedang khusyuk berdoa. Saya jangan diganggu, tapi update gitu. Itu hati-hati tuh. Makanya saya sarankan lah, suasana-suasana yang sedang kita ibadah, itu handphone simpan dulu aja. Kalau perlu jangan dibuka lah. Kalau perlu matikan aja. Kalau perlu jauhkan, supaya gak keganggu. Habis selesai silahkan apa yang Anda lakukan sepanjang menjaga keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang. Jangan sampai nyampe, karena ini peluangnya besar. Nyampe sana, hilang pahala. Rugi banyak waktu, tenaga, dan tadi kita sebutkan hilang seketika. Dan yang paling dahsyat, orang belum berangkat, dah habis pahalanya. Itu yang bahaya. Belum berangkat, dah hilang pahala. Ya memang gak salah kalau kita mau datang, kasih tahu kawan, minta doa, gak apa-apa. Komplek diundang, nyampaikan, minta doa, minta maaf, boleh. Gak apa-apa, nanti ada ayat 197-nya. Tapi jaga diri, jangan sampai dibisikin setan. Muncul hal yang orang, kita minta maaf, titip rumah, bikin wasiat, silahkan. Minta maaf Bapak Ibu yang di PTM PJS. Ini mohon maaf. Tahu mungkin saya wafat di sana atau di sini wallahu a'lam. Titip kat mungkin banyak salah hilafnya selama tinggal di komplek ini, mohon maafkan. Maaf. Dan juga saya dengan istri ini

Yang pengusaha silakan, rakyat boleh, ustaz jamaah silakan. Nah, semua diberi kesempatan. 241 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, semua besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup bisa. Cuman syaratnya apa? Manista ta'a, kalau yang mau usaha. Kalau mau dia, Allah kasih jalan. Anda punya uang banyak, Anda pejabat, Anda kaya, tapi enggak punya niat, enggak punya usaha, enggak akan berangkat. Apa banyak uang-uangnya banyak, orang uangnya banyak, mengalir miliaran, triliunan, enggak haji. Alhamdulillah. Betapa banyak orang punya kedudukan, udah dikasih visa nih. Duta besarnya udah ngasih, Pak, Bapak silakan berhaji. Aduh, sekarang masih sih aja deh, entar aja. Jadi kalau tidak ada usaha untuk berangkat, enggak akan jadi. Ukuran haji itu bukan kaya, bukan cukup, bukan. Ada enggak usaha kita untuk menjemput undangan Allah itu? Undangan diberikan kalau Anda mau mengambilnya. Kalau Anda mau datang, diberikan. Tapi kalau Anda enggak usaha, enggak akan dapat. Gimana cara usahanya? Banyak. Yang paling dahsyat, saya berikan rahasia kalau pengen rahasia. Awas, antara kita saja nih. Amalkan surah kelima, ayat 35. Amalkan Quran kelima, ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang telah punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah, mewujudkan doa yang kamu mohonkan, untuk mewujudkan harapan yang kamu inginkan, mimpi yang bisa kamu eksekusi. Jadi caranya tingkatkan takwa paling cepat. Apa di antara ikhtiar takwa itu? Ayo cari, bismillah. Kita usaha, lakukan karena Allah. Maka Allah akan tambahkan sebagian rezeki, tabungkan untuk haji, nabung. Berhaji tidak cukup dengan amin, nabung, cari. Ya, semoga insya Allah dipercepat yang belum haji untuk berhaji. Tidak cukup dengan amin, nabung. Ikhtiar, berusaha. Kalau enggak ada untuk mendapatkan itu, dengan amal soleh. Bangun salat malam, niatkan untuk bisa berhaji. Puasa, niatkan berhaji. Ta'lim, niatkan untuk bisa haji. Walaupun cuma mulung, dapat yang penting dapat. Niatkan supaya dapat haji. Enggak apa-apa, 1 rupiah, 2 rupiah, 1 rupiah, 1.000 rupiah. Niatkan, ya Allah, haji, ya Allah. Pengen tahun depan, ya Allah. Itu cepat. Saya sampaikan, biasanya kami kalau tiap tahun buka manasik terbuka untuk siapapun, walaupun kami tidak berangkat. Selalu saya sampaikan, kalau ingin haji, niatkan, minta sama Allah. Walaupun kita cuma manasik depan Ka'bah miniatur ini, yang lain yang sibuk video, foto satu orang, itu neteskan air mata. Neteskan. Dua kali kejadian seperti itu, mirip-mirip. Sepekan sebelum. Selepas selesai haji, kita ada ta'lim lagi. Tiba-tiba muncul lagi orang itu. Mana saya bilang gak nampak kemarin? Ustaz, saya haji kemarin. Insya Allah, itu bisa haji, gimana ceritanya? Wah, Ustaz katanya. Oh, yang ceramah antar. Saya buka, antum cerita. Datang saat ta'lim manasik depan ini, dia persis depan miniatur Ka'bah, dia ada di sana, nangis air doa dengan ikhlas, itu malaikat mengaminkan. Hadis jelas, Ibnu Majah 233. Ya, malaikat itu membentangkan sayapnya, memohonkan ridha kepada Allah. Doanya. Ya Allah kabulkan, amin, amin. Dia minta, ya Allah. Apa yang terjadi? Dia pulang dari situ, dia ikut kajian Al-Quran, kelas menghafal, terbatas. Menghafal, setiap dia datang ke dia imami yang dibacakan ayat haji terus. Al-Baqarah 196 sampai 203, sampai 203, dibacakan. Selesai maghrib, datang seseorang. Tanya, Pak, Bapak dari tadi baca ayat haji terus, katanya saya haji. Belum, Pak, katanya. Bapak imam di sini? Iya, Pak, ikut saya ya. UNH plus. Saat itu juga. Berangkat dia. Ada banyak pokoknya kisah, jadi Anda niatkan dari sekarang. Nah kalau sudah jelas, alhamdulillah ada undangan, siap berangkat, maka masuk step berikutnya. Sebelum berangkat ke sana, sudah jelas waktu tentukan. Ayo, kapan mau berangkat, level mana untuk berangkat itu. Setelah siap semuanya, teknisnya sudah bagus, maka perhatikan apa yang Al-Quran sampaikan. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. Maka orang yang sudah pasti menetapkan tanggalnya, siap dengan perencanaannya, maka siapkan mental untuk bisa menghadapi hal-hal berikut ini. فَلَا رَفَثَ. Nanti saat haji, jangan sampai berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang tidak serono. Awas, gibah itu rafath, mencela itu rafath, menghina itu rafath, guyon-guyonan itu rafath, ikhtilat dengan perempuan, godain perempuan itu rafath. Sebaliknya juga, perempuan ke laki-laki rafath. Awas, hati-hati, rafath. Dan kalau Allah sebutkan, fala rafath, jangan berkata kotor, artinya nanti saat haji, akan ada peluang-peluang itu, ada singgungan-singgungan yang membuat orang bisa berkata kotor. Sekarang sih iya, saya ingin beribadah Allah. Begitu tawaf, keadaannya padat. Di samping orang berdekatan, desak-desakan, bukan cuma dekat, berdesakan juga. Kadang kedorong orang, kadang keinjak orang. Anda berjalan samping Afrika, sudah didorong keinjak juga. Usia nincak aing. Kan aneh. Anda mencela dengan bahasa Sunda, dia jawab pakai bahasa Afrika. Gak ada yang paham, cuman rofas keluar, dosa muncul. Anda ini mau ibadah apa mau mencela orang? Hati-hati tuh, saya ingatkan juga tuh pada yang enak biasa, enak plus. Kesabarannya banyak, kadang keluar kata-kata yang tak pantas. Saya pernah jadi petugas haji 2010, kunjungin kawan-kawan sampai ada yang lari buka seragam. Kenapa? Ada yang mau bakar bis. Ada bayangkan, mana nih bis telat begini, saya bakar bisnya. Oh, bakar bis. Ada yang udah pengalaman datang, tak datengin. Pak, ya siapa Anda panitianya? Ya cuma mau nanya, mana bisnya saya bakar? Bapak kesini mau haji apa mau bakar bis? Hati-hati, rapat. Biasanya ditampakkan. Yang biasa gosip, lisannya tuh dibuka nanti kalau enggak doan, dibuka di sana. Pak istighfar. Yang biasa mencela, dicela. Kasih makanan, kasih minuman, cela. Dapat fasilitas, udah gratis, dicela juga. Hati-hati, itu ditampakkan tuh supaya dikoreksi. Nampak, muncul. Wala fusuqa, jangan menyimpang. Makanya pelajari manasik dengan benar. Kapan tawaf, berapa banyak tawaf, sa'i berapa kali, tawaf 7 kali, sa'i 7. Dari sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2. Pasti berangkat di sofa, berhenti pasti di marwah. Kalau berangkat di sofa, berhenti di sofa lagi, kalau enggak kurang, pasti lebih. Kalau enggak 6, 8. Ada jamaah tuh ya Allah, lelah sekali setelah sa'i. Bapak kenapa? Memang haji itu butuh perjuangannya. Memang kenapa Pak? Tadi saya sudah saya. Berapa kali Bapak? 7. Bagaimana hitungannya? Marwah setengah. Marwah ke sofa 1. Ya, sofa ke marwah lagi 1,5. Jadi dia 14 kali Anda bayangkan. Jangan menyimpang. Pelajari. Bagaimana Arafah? Apa ketentuannya? Saya sudah ada itu di videonya ya. Pertemuan-pertemuan lalu. Coba dikaji lagi yang mau berangkat. Apa wukufnya? Tawafnya bagaimana? Sa'inya bagaimana? Apa yang harus dikerjakan? Cuman pesan saya nanti saat datang ke sana itu pas tawaf. Waktu-waktu mustajab. Musim-musim haji. Langsung tawaf. Tawaf dengan khusyuk. Saran saya, belajar, cari ustadz yang benar, manasik yang bagus, cari yang khusyuk, manfaatkan untuk berdoa yang banyak. Ingat, kalau dia di Sunda bahasa Arab, maka kuasai bahasanya. Kalau tidak harus pakai bahasa Arab, jangan paksakan bahasa Arab. Pakai bahasa kita aja, Allah undang mudahkan. Kenapa antum persulit? Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, kesulitan, dan dahsyatnya yang luar biasa, yang bahasa Arab pun umumnya kita udah hafal. Bahkan yang gak haji pun udah hafal. Coba lihat ya, tawaf nih. Mau tawaf, itu cuma 2 yang pakai bahasa Arab doanya. Dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, ke Makam Ibrahim. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, cuma 2 itu. Dan sebelum kita lakukan, sudah pada hafal. Coba lihat ya, maaf. Dari Hajar Aswad ke Makam Ibrahim. Subhanallah walham wa la ilaha wallah hatam. Padahal belum berangkat. Hadir di jiwa kita tuh. Dari mulai Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Dalam kepala. Bukan di luar kepala. Luar kepala belum hafal, masukin dulu. Dalam kepala sampai punya istilah sendiri. Jadi kalau gak percaya. Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina hafal. Doa apa tuh? Apu jagat tuh. Punya istilah sendiri. Orang Arab aja gak paham. Benerin. Dari Abu Jahal sampai... Enggak paham. Enggak paham dia. Tanyakan sama orang Arab sekarang. Ata'rif. Sapu jagat. Ya, luar biasa. Doa sapu jagat. Ada sapu enggak ada jagatnya. Ada jagat enggak ada sapunya. Ada semua. Nah itu boleh pakai bahasa Arab. Lakukan dengan bahasa Arab. Enggak usah diterjemahin. Tapi antara Makam Ibrahim. Sampai Rukun Yamani. Gunakan bahasa kita. Nanti yang mau berangkat. Coba buka yang kajian kita yang dulu. Quran surah 19. 19 Maryam. Ya. Nanti dari ayat rahasianya, kenapa sampai Makam Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim pernah ditunjukkanlah beliau paham, beliau kerjakan, beliau lakukan. Bacaan itu yang tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Kan sekedar dibaca, pahami isinya. Itulah, enggak cepat ya bagi yang mau berangkat. Mulai dari mana tadi? Posisinya Hajar. Apa artinya Hajar Aswad? Hajar artinya batu. Aswad artinya hitam. Batu, Hajar Aswad batunya hitam? Tidak. Apa warnanya? Putih, seputih, su. Kenapa jadi hitam? Dosa-dosa manusia. Anda manusia bukan? Dosa Anda. Dosa saya, dosa kita. Nyumbang kotoran di situ. Itu filosofi Hajar Aswad. Karena dosa manusia, dosa-dosa. Mungkin kita pun berdosa. Apa maknanya kita mengharap dari Hajar Aswad? Seakan-akan Allah itu ingin menyambut kita sejak mulai dekat kau. Ya ibadi, ya hamba-hambaku. Sebesar apapun dosamu, sepekat lumpur pun. Kalau engkau mau tunduk, Anda muncul di situ. Dan di situ muncul langsung tawaran. Makanya Anda katakan, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allah, karenamu ya Allah, aku berharap. Itulah kebesaran-Mu. Itu sesungguhnya doanya panjang. Allahumma imanan bika asalnya. Ya Allah, kami Allah. Yakin dengan-Mu ya Rabb. Tasdiqan bikitabika. Dan kami benarkan semua janji yang telah Engkau sampaikan dalam kitab-Mu. Yang datang ke sini diberikan aman, diberikan tenang, berikan solusi dari masalah, diampuni dosa, dimaafkan segala salah. Wa wafa'an bi ahdika. Dan kami datang sejak sekarang di depan Ka'bah-Mu ya Rabb, pan Hajar Aswad, untuk meminta agar Engkau menepati janji-Mu. Engkau katakan datang, sepakat dosamu, aku hapuskan. Ya Allah ampun. Wattiba'an di sunnati nabiika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan ikuti manasik sekarang ya Allah, sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu untuk mendapatkan semua janjimu. Bismillah, aku lakukan kepadamu, Allahu Akbar. Dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, sambil diucapkan, sambil cara singkat subhanallah itu kan kalimat yang diucapkan. Ketika Anda mendapati sifat atau sikap yang tidak sesuai dengan orang berkata Allah punya anak, wa qalu takhadallahu walada subhana. Jawabannya subhana enggak benar tuh. Quran surah 2 ayat orang jahiliyah berkata Muhammad Tuhanmu gila, bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Subhanalladzi asra. Tuhan Anda sedang kerja, muncul waktu salat, padahal bisa salat tunda-tunda, subhanallah. Padahal bisa mendekat kepada Allah, kenapa harus ditunda? Kenapa bermaksiat? Kenapa menduakan Allah dengan dunia? Subhanallah. Maka ingat ketika subhanallah, ingat apa aktivitas kita, kata-kata kita yang sering melanggar. Alhamdulillah, syukur dari nikmat. Gunakan nikmat, optimalkan sesuai dengan ketentuan Allah. Mata syukur, lihat yang baik-baik. Telinga syukur, dengar yang baik-baik. Lisan syukur, ucapkan yang baik-baik. Ketika lisan mencela, bukan syukur namanya. Ketika tangan mencuri, bukan syukur namanya. Ketika telinga mendengar maksiat, bukan syukur namanya. Bukan syukur namanya. Apapun alasannya. Karena itu Anda sadar, tobat. Alhamdulillah ya Allah. Ini akan dihisap mata berapa kali salah, telinga berapa kali keliru, lisan berapa kali salah, kaki berapa kali maksiat. Ya Allah, dititipin pakaian ya Allah, belum digunakan untuk ibadah. Ke pesta dipakai, olahraga dipakai, untuk sholat gak pernah dipakai, dihisap tuh pakaian bicara. Kendaraan berapa banyak, dihisap tuh. Kayak sesering kata ada nikmat baru, pakai dulu ibadah. Mobil baru, ajak ke masjid, sholat subuh. Sepeda baru, ajak ke taklim. Pulang, hilang. Alhamdulillah, udah selesai amanahnya. Gak apa-apa ketitipan, masa bangga dengan yang dititipi? Anda dititipi seseorang, masa pengen dimiliki? Lihat tukang parkir, gak ada gaya, cuma titipan. Titipan datang banyak, ada tukang parkir, datang Mercedes, foto. Datang Ferrari, foto. Gak ada, parkir biasa. Datang diterima dengan senang, pulang dilepas dengan senyuman. Coba pernah gak ada tukang parkir, datang gembira, pulang Ferrari? Gak ada. Pergi-pergi aja, pritek, 2000, masuk, udah. Makasih Pak, 5.000, thank you Om. Bisa bahasa Inggris, Om. Oh. Kalau 10.000, saya gak kebayang kalau 1.000.000 tuh. Naik. Itulah hidup. Itu dihisap teman-teman. Oke, alhamdulillah ingat dulu tuh, ingat. Anak-anak, itu dihisap. Punya istri, akan dihisap. Istri punya suami, dihisap. Jauh mana Anda kemudian merawat keluarga dengan baik? Saya kadang-kadang heran ya. Jauh diingetin, oh ya akhi, besok akhi lagi. Besok taklim ya, tadi nih, besok muan. Anak sendiri gak diajak. Bisa. Bukti yang cari jauh. Sampai dijapri segala. Bab. Bisa. Anda gak kenal orang lain. Tapi keluarga dekat Anda. Ku anfusakum wa ahli. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Yang cucu gendong anak ketawa sekarang. Nanti di akhirat dia teriak sanggup nolong gak? Ya. Wa fasilati wa akhi. Semua. Teman, kakak, ibu, ayah, masing-masing teriak tuh gak bisa nolong. Ya Allah, anak saya, ya Allah. Kamu ini saat di dunia bilang sekarang. Gawat, aneh sih sama ahli dunia ini. Ada kebakaran, dorong-dorong, tarik. Keluar nak, tidur, dia gak mau mati. Api yang nyala kencang, keluar. Bakaran, keluar. Saya cuma pengen kasih tahu neraka itu. Karena urusan dunia, cepat-cepat pengen keluar. Di akhirat, gak kebakaran, bakar sendiri. Kita siap dengan semua itu. Allahu Akbar. Kalau sudah Alhamdulillah, baik. Allahu Akbar, segera taubat. Tundukkan diri kita kepada Allah. Kalau sudah begitu, berikan kepada Ibrahim jawaban dari doa dia. Wa wahabna lahu Ishaq. Ketika Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah, Allahu Akbar dalam hidupnya. Dia dibakar, diganggu, diusir. Tetap Allahu Akbar. Gak peduli Allah yang Akbar. Mau saya dicela, gak peduli saya. Dunia itu kecil, Allah yang Akbar. Kedudukan kecil, Allah yang Akbar. Ilmu kecil, Allah yang Akbar. Dunia kecil. Gak ada nilainya. Mau mobil, ambil aja. Saya udah punya Allah. Bersaing, oh, silahkan ambil aja. Popularitas, ambil. Mau apa silahkan ambil. Mau sendal, ambil. Mau kamera, ambil. Silahkan. Mau peci, ambil. Mau baju, ambil silahkan. sudah punya Allah. Orang yang masih belum akbar kepada Allah, makanya dilatih tiap hari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini latihan salat Allahu Akbar, tapi masih aja handphone wa akbar, WhatsApp wa akbar, kerjaan wa akbar. Hah? Apa yang mau Anda cari? Tenar, popularitas, kedudukan, segalanya. Apa? Anda mau cari apa sih? Wafat tanda itu. Begitu mati selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang lain kecil. Apa? Saingan yang diperebutkan gak didapatkan satupun. Itu apa? Kalau sudah benar manhaj hidup kita, kata Allah, apapun yang kamu inginkan urusan dunia, walaupun hanya wawahabna lahu Ishaq, bukan Ismail, Ishaq. Ismail anaknya Sayyidah Hajar, Ishaq anaknya Sayyidah. Darah divonis secara medis, menopos dan marahim alaihissalam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, hanya bagi Allah. Kata Allah, yang mustahil pun saya beri. Turut manusia mustahil, kata saya, kata Allah, tidak ada yang mustahil. Darah mengandung, melahirkan, hanya dikabulkan. Maka itulah kelimbatan. Saya belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Bukan cuma sekedar dibaca, makanya membacanya dengan bahasa hati. Sambil istighfar, sambil koreksi diri. Setelah itu bebas minta, mau minta apa, gak perlu pakai bahasa Arab. Kebutuhan Anda apa, mintakan panjang. Nabi Ibrahim, sampai rukunnya mani, panjang. Apalagi kalau gak kebagian di pelataran, bagian atas, panjang banget. Kalau filosofinya ingat sama doa, pengen kita lebih panjang lagi. Kalau cuma jadi beban, kalau cuma kemudian rutinitas, kalau formalitas saja ban, ya panjang nih. Bang Ibrahimnya, belum, 10 meter lagi. Ya Allah, ujian apa lagi? Katanya doa pengen dikabulkan, kenapa enggak minta? Ayo minta, minta bebas, silahkan minta dengan bahasa. Enggak usah perlu pakai bahasa Arab. Kecuali kalau memang sudah capek berdoa, enggak ada lagi. Maka angkatkan buku dari depan, dari kenak, dari ustad-ustad. Kadang dikalungkan, baca, silahkan baca, itu boleh. Tapi kalau Anda punya doa sendiri, enggak harus bergantung. Doa itu, mintakan doa Anda. Kadang-kadang keinginan Anda tidak tercantum di situ. Keinginan Anda kan gak semua dituliskan di buku. Dan gak tercantum dalam bahasa Arabnya. Minta. Besok mau ujian. Kan ujian gak ada di buku. Masuk ITB, IPB, UI, ya, UIN. Gak ada di buku. Minta dengan bahasa hati kita. Ya Allah, memang di ITB saya akan jadi orang soleh. Ilmunya akan bermanfaat untuk dunia akhirat saya. Allah berikan saya kelulusan. Ya Allah, dengan nilai yang saya berikan IPK yang paling bagus. Berikan kekuatan untuk beramal. Lulus. Ya Allah, besok pekerjaan saya. Ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan pada pekerjaan saya. Hari pertama saya bekerja, ya Allah. Bahwa pada saat ini kerja, diberkahi. Ya Allah, sampai sekarang kawan, sentuh ia tepat di hatinya, ya Allah. Supaya ia jadi milik untuk selamanya, ya Allah. Ya Allah, mohon, ya Allah, besok aku akan lamaran sepulang dari haji. Berikan ketetapan hati kepadanya, ya Allah. Agar menyimpang dari apa yang telah aku akan sampaikan kepadanya. Masya Allah. Selesai haji, telpon. Kamu sudah berdoa belum? Sudah. Sekarang kamu di mana? Di hatimu. Oh, Allah. Dul. Dul. Minta. Ini minta sesuatu yang gak dipahami. Ya bagaimana? Minta. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Padang boleh. Ya, silahkan. Bahasa Jawa boleh. Bahasa Sunda boleh. Duh Gusti. Bunken. Silahkan, boleh minta. Saya itu pengalaman banyak lah. Jadi petugas aja itu. Orang datang pemuda. Ya, sampai depan. Multazam. Multazam tempat mustajab tuh. Ya, pintu Ka'bah Hajar Aswad, pintu Ka'bah Hajar Aswad, tengah-tengah. Pemintanya kelihatan khusyuk banget. Bahasanya bahasa dia, enggak pakai bahasa Arab. Ya Allah, saya sampai datang ke depan Ka'bah ini, hamba mohon ya Allah, hamba belum ada jodoh. Ya akhirat hamba. Sampingnya pas ada perempuan tinggi, hidung mancung pun. Kayak gini ya Allah. Kayak gini, contohin sama dia. Walaupun caranya tidak harus seperti itu, tapi dia benar. Hajatnya benar, spesifik langsung. Dan dikabulkan, betul, setelah selesai haji, nikah dia. Walaupun bukan dengan yang tadi tentunya. Yang tadi beda. Banyak pokoknya. Tuh lihat orang India, orang Pakistan, Bangladesh, bahasa dia aja. Ya Allah, pokoknya, keluar semua tuh. Bahasa-bahasa masing-masing, boleh. Wah, yang paling menarik tuh ada yang datang. Sampai ke depan, sampai Allah, ya Allah, mohon ampun ya Allah, berikan anugerah rezeki yang melimpah ya Allah, ampun banyak utang ya Allah, kesini pun ampun utang, kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah, tempel sama dia, ada yang begitu. Ada. Walaupun caranya tak harus ditiru, tapi dia benar dengan permohonan dia. Walaupun tak harus sama. Jangan sampai ditiru sama, ya Allah masukkan saya ke surga, saya sudah berusaha tak ada ya, ini catatannya. Minta, balik. Nah nanti, semua permintaan Anda itu, Allah akan kabulkan sesuai dengan kebutuhan dunia akhirat Anda. Kadang dunia baga, akhirat tidak. Ya Allah, hamba pengen mobil. Kalau kamu punya mobil, nanti sombong. Cukup motor saja, Allah kabulkan. Ya Allah, saya pengen sepeda. Sepeda terlalu kecil, kamu harusnya mobil aja. Kasih mobil untuk memudahkan. Bayar. Gratis. Berangkat dan sebagainya. Jadi, jelas ya? Maka disebutkanlah di rukun Yamani, Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya fil akhirati waqina. Karena ada orang minta dunia hasanah, akhiratnya tidak. Minta akhirat hasanah, dunianya tidak. Maka Allah hanya mengapa apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Plus, kalau belajarnya begitu, kita mintanya enak. Baru ke tahapannya lagi, supaya nanti cepat, pelajari nanti ya. Apa yang saya mau cepat tanya. Nanti yang lain-lain teknis sudah selesai, ada rekamannya tinggal dibuka kembali. Baik, perhatikan. Fala rafasa wala fusuqa, jangan menyimpang. Menyimpang ingat, Ka'bah kelihatan, jangan sampai nanti ke makamnya Nabi atau ke tempat lahirnya Nabi, di situ juga salah. Ada yang rumah Nabi sholat Ka'bah di belakang, sholat ke situ salah. Ya makanya di tempat Nabi dilahirkan itu, nanti kalau saat ke sana berangkat saya coba tunjukkan. Sekarang di perpustakaan di situ, kelaran. Itu tempat Nabi lahir, cuma disamarkan jadi perpustakaan. Ada buku-buku salah kemudian sampai beribadah ngadap ke situ. Sampai sebelah kanannya ada tulisan orang-orang sujud, orang ngelap-ngelap, tulis di situ. Ya, jangan beribadah menghadap ke sini. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah salah ke situ, makanya ditulis pakai bahasa Indonesia. Kalau enggak ada enggak akan dituliskan, buktinya bahasa Jepang enggak ada di situ, ya. Karena orang Jepang enggak sempat begitu, ya. Maka ayo hindarkan. Kemudian persiapan teknis, wala jidala fil hajj, jangan banyak berdebat, siapkan dengan baik. Kalau perlu belajar bahasa Arab yang besar. Ya, assalamualaikum, kaifa haluk, ainal hammam, di mana toilet? Ya. Saya ingin kembali ke Mab, apalin. Ya, kalau enggak bisa belajar yang dasar, Al-Fatihah misalnya pelajari. Kalau tersesat, tanya juga, gelang tangan kiri. Temuin askar, enggak ketemu maktab, temuin, datangin. Assalamualaikum, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukin gelangnya. Nanti dia jawab. Dia bahasa Indonesia enggak bisa. Bahasa Arab Anda yang enggak paham. Tapi dia apa Al-Fatihah? Dia akan tunjukin suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus sana, ikuti jalan ini. Jangan belok-belok. Kalau ke sini maghdubi 'alaihim, ente bakal dicela banyak orang. Waladdallin ke sini lebih sesat lagi. Lurus. Ini penting saya kasih masukan. Kadang karena banyak orang, banyak ngapalin manasik, tidak terbiasa dengan tempat-tempatnya. Harusnya tuh dalam manasik pembekalan, tahu maktab Anda di sini, petanya begini, jalur ke haram begini, pintunya begini, balik lagi ke sini. Harus dikasih tuh sebelum berangkat tuh. Maktab-maktab haji sebelum berangkat, kasih tahu, kasih petanya. Jangan cuma dikasih tahu kloter. Kloter sekian turun, jangan banyak difikirkan. Akan koper sampai ke tempat tujuan, sampai depan pintu. Iya koper sampai orangnya nyasar. Kayak repot. Kasih peta sekalian, kloter berapa petanya ada, di kamar mana ada, temannya siapa, ada semua. Ada kloternya, jadi semuanya jelas, enak. Nah, itu gambarannya, jadi sebelum berangkat kali semuanya, kemudian saya tutup dengan kalimat, wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Hei, apa yang kamu kerjakan saat haji itu yang baik-baik Allah tahu. Ini dalam nih, ini tajam. Tafsirnya dalam sekali. Jadi maksudnya begini, kalau Anda terbiasa berbuat baik, di antara mana tafsirnya? Kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka Anda akan dimuliakan dengan kebaikan Anda oleh Allah saat berada di kota suci itu. Karena itu dia disebut dengan Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain, dua tempat yang kalau, dan dilarang berbuat yang haram di dua tempat, Allah akan memberikan hukuman atau langsung meluruskannya. Kah dengan Madinah. Hanya kalau ada orang berbuat salah, diluruskan di situ. Gak nunggu lama. Supaya bersih. Kalau ada orang bersalah sebelum datang, maka cepat koreksi diri. Kalau enggak, ditampakkan di situ. Kalau udah ditampakkan, dia koreksi diri. Banyak kejadian saya waktu ngawal-ngawal itu di petugas tuh ada yang mencela. Ada dari bau, katanya bau. Itu orang gitu, dari sejak di Arafah, bau sendiri. Bau aja, padahal kita biasa saja. Itu udah paham lah, petugas-petugas daker itu kloter udah paham. Yang datang seperti itu langsung, pembimbingnya. Anda punya dosa apa dengan orang enggak? Istighfar, nangis. Udah, dia diri. Nah, tapi kalau Anda berbuat banyak kebaikan, syarafain seketika dimuliakan. Suka ngasih orang, tertiba mana aja orang ngasih Anda di sana. Banyak orang, tapi yang dikasih kurma cuma Anda gitu. Dan ketemunya orang itu lagi. Banyak orang, tapi yang dikasih sajadah cuma Anda. Cuma ibu, bu. Cuma Anda, ukhti. Kasihkan gitu. Yang lain enggak, cuma ke Anda aja nempelnya. Kalau ada yang begitu, coba ingat-ingat. Pernah punya kemuliaan apa sebelum berangkat? Setelah itu syukuri. Bonus pembuktian dari Allah, sepertinya semua kebaikan akan dibalas gitu. Dunia dikasih panjarnya, balasan yang terindah berupa surga. Nah, sebelum berangkat, bekal yang terakhir, watazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Silakan bekal, kalau mau berangkat cari bekal, bekal yang terbaik itu takwa. Kenapa Allah sebut bekal yang terbaik? Karena ada bekal lain yang baik. Tapi di antara yang baik itu, takwa yang terbaik. Kanan, bawa secukupnya. Tidak harus semua dibawa. Ingat, insya Allah fasilitas sudah ada di sana. Catering insya Allah baik. Ya, pemerintah menyediakan dengan baik. Karena bayarannya juga bagus. Di sana ada siapkan cateringnya, tempatnya, segalanya. Bahkan kalau enggak sesuai, ada selisih. Jangan malu mintakan. Ya, hotel itu kalau dikonversi berapa? Misalnya real, 2.000 real. Hotel Anda cuma 1.500 real. Berarti ada kembalian 500. Ya, milik Anda. Tanyakan, minta. Tanyakan. Kalau enggak diminta, membuka pintu, maksiat nanti. Malah orang ambil, enggak tepat. Tanyakan, itu dibalikan. Tapi kalau pas levelnya, sempurna pelayanan. Cateringnya bagus, makan enak. Alhamdulillah, doakan semua. Doakan fasilitatornya, doakan orang yang petugasnya, doakan semuanya, diberikan kesehatan, kelancaran, segalanya. Alhamdulillah, sudah berjalan dengan baik. Doakan Amirul Hajnya, doakan bangsa kita, doakan negara kita, doakan masyarakat, semua. Doakan tenang, tentram, kembali beraktivitas dengan baik. Semua enak. Beraktivitas nyaman, diberkahi oleh Allah, nyaman. Kita pelan-pelan, kita berubah dengan baik. Tapi gak harus semua dibawa. Ya maaf, nyampe sana enggak usah bawa rice cooker, sudah ada di sana makanan. Beras. Kalau yang kira-kira ada di sana, enggak usah bawa bekal dari sini. Kalau ada misalnya kartu bisa ngambil ATM di sini. Kalau ada uang ambil secukupnya, jangan semua dibawa. Datang sana, secukupnya bawa silakan. Apa yang dibutuhkan di sana? Ihram, cek. Kalau saya sarankan bawa dua. Dua, karena nanti biasanya tamattu umrah dulu baru haji. Kalau saat umrahnya enggak sempat laundry, enggak sempat nyuci, pakai yang satu lagi buat hajinya. Siapkan. Kalau perlu, saya sarankan, cahaya kain ihram itu dua bentuk. Ada yang tipis, yang tebal. Tipis, tebal. Beli dua ini. Tebal satu pasang, tipis satu pasang untuk laki-laki. Nanti, untuk yang tebal, pasang bawah, silangkan. Bawah, tebalkan. Bagian atas yang tipis. Kalau musim dingin, kasih tebal di atas. Panas, kasih yang cian. Jadi kalau ada kain ihram, mungkin saya bisa praktekkan. Bikin kayak sarung. Makanya di hadis-hadis, izar. Izar itu sarung bahasa Indonesia-nya. Kalau pengen kuat, lipat seperti sarung. Pakai, pakai, lipatkan kayak sarung begini. Itu enggak pakai sabuk pun, insya Allah kuat. Kan hampir jarang orang sholat pakai sarung, pakai sabuk. Jarang. Ya kan? Langsung aja kan? Langsung, kuat kan? Jalan. Ya mau sambil lompat, mau sambil jalan cepat, lari. Ya, Rabbighfir warham, wa'fu wa takarram, innaka antal azzul akram. Di antara dua lampu hijau, saat sa'i, kuat. Jangan khawatir, merosot nanti bagaimana. Oh, tidak. Kuat dia. Ya, kalau mau pakai lagi, silakan tambahkan lagi. Itu rumus, kalimatnya hadis sederhana, tapi dalam maknanya. Jelas ya? Pakaikan, sempurnakan, terakhir, takwa. 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan puncak takwa itu sifatnya ibadah. Salat, takwa. Puasa, takwa. Quran, takwa. Orang takwa disebut taqi. Jamaahnya disebut dalil kalau kita bula, raiba fi hudalil. Siapa mutaqin ini? Alladzina yu'minuna bil wa yuqimuna sholat. Sholat, maka sebelum berangkat perbanyak sholat. Mohon izin ya, kalau cuma fardu jangankan yang haji, yang gak haji pun sholat fardu juga. Tambah sunnah, malam bangun. Lagi yang mau berangkat tahajud, perbanyak sholat duha. Supaya chemistry dengan kuat. Karena terbiasa sholat, nyampe sana senangnya masjid. Sholat aja enak, sholatnya enak. Kalau gak pernah latihan, nyampe sana kaku nanti. Orang sholat berkurma. Orang sholat beli zaitun. Orang sholat beli buah tin. Ya Allah, sholatnya begitu teduh padahal di mall. Jauh-jauh ke sana pahala dapat atu sama dengan di sini. Satu doang, padahal lebih mulia mall, kepisah sab, padahal bisa ke depan nyambung untuk menyempurnakan sab sayang. Quran, rajin itikaf nyampe sana. Latihan yang terakhir, mana takwa itu korek prospeksi. Kayak orang takwa sering disebut dengan istighfar. Quran surah ketiga ayat 1. Wasari'u ila maghfiratin. Cepat istighfar rabbikum. Istighfar kepada Rabbu, kepada Allah. Wa jannatin. Harap bisa masuk surga. Arduha samawati wal ar. Ya, yang luas seluas langit dan bumi. U'iddatil muttaqin. Disediakan bagi orang takwa. Maka orang takwa amalannya rajin istighfar. Dalil yang lebih kuat lagi. Quran surah 51. Ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa'uyun. Sungguh orang takwa di taman surga. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil kelangsung dari Rabbnya. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Saat di dunia mereka orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minallayli ma yahja'un. Malamnya rajin tahajud. Wabil asharikum yastaghfirun. Subuh, menjelang subuh rajin istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Ingat kesalahan. Kalau bisa sebelum Arafat, sebelum wuf, itu catat dulu kekurangannya apa. Aib kok tanya sama suami. Ya, papa besok nyak mah. Tulis. Nih, kasih papa, tulis. Apa-apa, tulis aja. Tulis, gak usah malu. Papa. Kenal kekurangan kita istighfar kepada Allah. Siapa nih Adi Hidayat nih? Kalau lihat ke cermin, cuma lihat fisiknya. Cermin kita itu, yang sesuai orang sekitaran kita. Ada yang benar menampakkan kekurangan kita. Ada yang sengaja mencari kekurangan kita. Silahkan. Ya pasti cuma dua itu aja. Kalau enggak orang itu menampakkan aib kita, atau orang aib kita. Kalau tampak benar aib kita, jangan malu. Maaf ya, minta maaf. Istighfar ya istighfar. Kalau mencari-cari aib kita, ya doakan saja sudah. Supaya Allah tutup hijab antara kita dengan. Buat tenang, dia akan gelisah. Pencari aib itu selalu gelisah. Gelisah hatinya. Gak bisa tidur, cari peluang lagi, cari cara lagi. Semua apa yang menjadi aib dicari sama dia. Kalau kita akan ditutup oleh Allah, nah gak capek. Ya Allah sempurnakan, muliakan. Berikan uang untuk tobat. Dia gak mau tobat, urusan dia, kita tenang. Kalau tampak aib kita, istighfar ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Berlaku ini. Minta maaf, berangkat sana istighfar. Pertama ibu, ayah. Kalau sudah pulang, ingat kesalahan kita waktu beliau hidup. Salah apa saja? Pernah berbohong. Pernah mencela, bayangkan. Istighfar minta ampunan sama Allah. Apalagi saat sa'i itu, bayangkan darah, keringatnya, perjuangannya, segalanya. Minta. Ayah kita, minta dengan baik. Catat apa yang menyebabkan kita berbuat salah itu. Cuman tiga, satu nafsu kita. Bukan karena orang. Hal pertama yang membuat orang berbuat maksiat itu sebetulnya bukan karena faktor eksternal, internal. Karena tak mampu mengendalikan amarah dia. Lewat, gak nyapa anda marah. Sebetulnya bukan karena dia gak nyapa, karena anda gak bisa mengendalikan diri anda. Gampang kalau gak nyapa dia, sehingga saling sapa. Lewat dia gak nyapa, sapa. Assalamualaikum akhi, kayaknya kenal nih. Oh main lewat aja. Oh iya bro, maaf nih gak kelihatan. Segede gini gak kelihatan. Misalnya, oh iya, mohon maafan selesai. Udah. Aduh mohon maaf kemarin saya gak nyapa, sakit gigi, beres, selesai gitu. Sesuatu yang muncul dari diri kita itu namanya akobah. Yang orang baik dirinya bisa mengendalikan diri, cuman lingkungan gak bagus, lingkungan terdekat, keluarga, suami baik, istri kurang. Masa camat udah punya Ferrari, papa masih Avan, merek dulu lagi. Terus panas, hammalatul hatab, bawa provokasi, muncul panas. Besoknya, ntar besok deh dia Ferrari, gua Lamborghini. Lamborghini itu, yang gini kan udah ada, gitu yang spesial. Lamborghini itu. Dari, tetap tangkap KPK, selesai. Nah itu yang sekitaran kita, itu Houston namanya, sekitaran. Sekitaran. Banyak suami-suami karirnya jatuh karena istri terlalu cepat kemudian menuntut sesuatu, banyak. Ada orang hebat tuh, $1 to billion dollars company. Dari $1 jadi jutaan dolar, laku pasangan. Atau sebaliknya, suaminya itu bekerja, istri solihah, kerudung bagus, berjilbab. Cuman karena perilaku suami lepas jilbab. Malah lepas dulu aja jilbabnya, kita ada family gathering nih, gak enak. Kawan papa di kantor, semuanya perempuannya gak berjilbab. Cuman sebentar aja. Nah, terakhir, maaf, suami bagus, istri bagus, keluarga bagus, diri bagus. Cuman begitu masuk kerja, orang gak bagus. Kasih proyek yang fiktif, diajarin, tanda tangannya gak betul. Olahraga, biasanya main pingpong, diajak golf. Kan? Golfnya sih gak salah. Cuman yang menyertai golf itu yang tidak tepat. Ada beberapa bagian yang gak tepat. Ya datang ini banyak. Muncul mulai maksiat segala rupa. Jauh yang jauh. Walal akhiratu khairul laka minal. Maka coba dilihat lagi. Dari poin yang membuat saya salah. Sering terpleset. Izdalafa, muzdalifa. Hal yang menyebabkan dia terpleset. Filologi tempat beda. Ya, maka di situ kita lontari. Lontari diri kita. Aqabah. Billahillahu akbar. Lontar. Nih saya nih yang pemarah. Nih saya nih yang besar kepala. Nih saya nih yang... Lontar satu-satu. Makanya ketika melontar itu, ucapkan kalimat Bismillahillahu akbar untuk menghilangkan sifat itu. Makanya di sana melontar. Di sini nyembelih. Bacaannya sama. Di sini kan Bismillahillahu akbar juga. Sembelih untuk menghilangkan sifat hewaninya. Ya Allahu akbar. Niatkan hilangkan sombong saya Allah. Hilangkan sumah saya Allah. Hilangkan ria saya Allah. Hilang. 1, 2, 3, 4. Hilang. Setelah itu ustaznya habis selesai lontar, jangan langsung pergi, doa dulu. Hadap ke kiblat. Ni wajah tu wajah alladzi fatara samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa awwalul muslimin. Ya Allah, kalau saya hidup, berikan peluang untuk berbuat baik. Kalau saya wafat, wafatkan dalam keadaan yang baik. Mulai saat ini saya berjanji wa ana baik lagi setelah ini. Makanya setelah melontar, hilang kotornya, baiknya. Sesuatu yang kotornya hilang, baiknya muncul, marah hilang, muncul sabar. Tawadu yang muncul, sombongnya hilang. Itu kebaikan yang muncul setelah kotornya hilang disebut birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada pemiliknya disebut mabrur namanya. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji yang bisa merubah perilaku pelakunya dari yang tidak baik menjadi baik. Ya, haji mabrur bukan haji yang diterima. Kalau diterima haji makbul namanya. Mabrur bisa merubah pelakunya jadi lebih baik. Karena itu dilekatkan kalimat hajinya al-hajjul mabrur. Pelakunya di haj. Kalau dipanggil dalam bahasa Indonesia haji. Makanya saat pulang dari haji diingatkan dengan kalimat itu. Bukan gelar, pengingat. Karena enggak ada ibadah pakai gelar. Kalau Badah pakai gelar, di Islam banyak banget gelarnya. Adi SHI. Apa itu SHI? Salat Haji Infak. Dia Badah, dapat gelar. Gak ada. Jadi kalau haji pun Anda pulang, disebut haji, sudah haji. Jangan lagi berbuat maksiat. Anda baru pulang, koper lambat, marah Anda. Mana koper saya ini? Orang Arab bilang, ya haji. Pak Haji, Pak Haji Abdul, Haji Abdul, Haji, Haji. Anda sudah haji, jangan lagi berbuat maksiat. Sayang menukar surga dengan gelar. Ini tidak harus kemudian merubah tampilan. Tidak harus baper pulang-pulang kalau tidak disebut haji, tidak nengok. Mas Abdul. Mas Haji Abdul. Assalamualaikum. Itu enggak usah lah, biasa saja. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Semoga Allah memaafkan kita. Memberikan kemudahan pada yang akan berangkat insyaAllah. Berangkat dengan tenang. Banyakkan takwa. Yang belum berangkat banyak berikhtiar. Allah semua dijalani. Bawa yang halal, jangan bawa yang haram. Nanti sulit saat berada di sana. Teknis yang akan latihan i'tikaf, silakan lihat lagi kajian-kajian. Ada insyaAllah di sana tentang fikih. Baik, pahami dengan baik. Yang tidak berhaji ada di sini. Saya insyaAllah akan ada di sini. Nanti kita akan siapa ketentuan Idul Adha. Bagaimana amalan-amalannya. Apa yang awal Idul Hajjah. Maka hadis pertama berlaku di hadis Muslim. Salama keadaanha dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza ahalla hilala dhil hijjah arada ahadukum an yudhahya fala yamassa min sya'rihi wa adfarihi syai'. Kalau sudah tiba awal bulan Dzulhijjah, hari pertama. Harus hati-hati. Di antara kita yang berkeinginan untuk berkorban, maka sejak mulai dia meniatkan itu, sudah ada dia mulai store kuat. Yang lainnya ada nanti kita bahas pekan depan insyaAllah. Ini yang paling kuat kan, saya mengambil pendapat yang ini, jangan disentuh dulu. Kalau kuku jangan dipotong dulu, ya dan lain jangan dicukur dulu. Nanti setelah hewannya disembelih, baru kita apa yang diinginkan. Ya Allah berkenan mengampuni semua diri kita dari khawatirnya sebelum diampuni oleh Allah. Tapi kalau dibacakan, kan kita enggak enak. Maka kita minta sebelum Allah ampuni dosa kami. Ya Allah muliakan dan sebagainya. Dan yang kedua, awal Dzulhijjah 1-9, itu hari mulia sekali. Pahalanya siapkan untuk ibadah. Nanti pekan depan kita bahas, tapi saya mulai antarkan karena kita akan mulai besok-besok hari pertamanya. Di antaranya perbanyak puasa. Perbanyak amal saleh. Karena pahalanya besar, 9 hari ini, nanti bahkan sampai hari ke-10-nya, itu di antara hari-hari, pahalanya lebih daripada jihad fisabilillah. Di pahalanya besar. Kalau mulai sekarang Anda baca Al-Quran misalnya, baca nih, Ramadan kan 100. Ya kan? Kalau Anda baca di hari-hari, nilainya itu lebih daripada jihad fisabilillah. Kapan lagi baca? Nilainya biasanya 700. Ramadan kali lagi 10 kali lipat. Tapi kalau di hari-hari ini, 1-10 itu aja, maaf, nilainya lebih daripada jihad. Jadi begitu dikeluarkan infak, nilainya dituliskan jihad fisabilillah. Ada ukurannya. Gak ada ukurannya. Kalau sedang infak Anda taubat, ya Allah, terus Anda infak walaupun cuma 100 rupiah, nilainya jihad fisabilillah. Wafat atau meninggal syahid. Masya Allah. Mau seperti mana kotak. Nah, tapi kita gak bisa mengukur walaupun dimasukkan, gak wafat ya, kita gak bisa pilih. Baik diri kita, sempurnakan, kita doakan yang berangkat semoga dimudahkan dan diikhlaskan oleh Allah dan insya Allah diberikan predikat mabrur. Bagi yang belum kan, diberi kekuatan untuk mempersiapkan. Dan insyaAllah bahkan kalaupun kita wafat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Allahumma Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la asir sartah wa la hajata min hawaij dunya wa la akhirati fiha laka ridan nafiyya lana assalah illa qadaytaha ya Ar-Rahman Ar-Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika ada di antara kami yang tengah diuji dengan kesulitan seberat apapun di rumah tangganya per orang, sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Rabb, khusus kami mohonkan kepada orang-orang di antara sahabat kami, kerabat kami, tetangga, laskan seluruh amalan yang mereka kerjakan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan hajinya haji mabrur, sa'inya engkau syukuri ya Allah, dosanya engkau ampuni ya Allah, dan perniagaannya engkau rahmati ya Rabb. Mana khusuka bidu'a ya ikhwa ladzina lam yahujju, Allahumma rizq lahum ya rizqan tamiru wa li ziyarati baitikal muharram. Ya Allah, kami mohon kepadamu bagi saudara kita, anugerahkan keluasan rezeki kepada kawan-kawan kami untuk berhaji ya Allah. Merah, lapangkan riwayat untuk mengunjungi Ka'bah ya Allah. Sebelum mereka wafat kembali kepadamu ya Arhamah ya Allah. Alimna ma jahilna wa afiqna bima ta'alamna amada biha ya Arhamah rahimin. Ya Allah, mohon berkahi apa yang pelajari. Berikan kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Dan mohon jadikan pelajaran yang halal dan ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya hendak berikan pengumuman yang sudah bergabung dengan karantina mis hari akan berada di sini untuk menghafal Al-Qur'an dan semoga dimudahkan. Dua, yang sudah mendaftar untuk beasiswa kesudahan dan berkasnya sudah siap insyaallah